aku lupa saat-saat indah bersamamu. Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan. Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku. Bukan inginku untuk menyakiti perasaan.